mengakui wujudnya cinta yang sejati. Tidak hati ini semenjak dari mula ku yakin ada cinta, cintalah yang memungkinkan segala. Langit tinggi mana lantai bumi, tiap satu yang terjadi tidak mungkin tersendiri, coba cari jawabannya andai meragui. Cinta suci.